namanya nama mukmin itu untuk siapa, nama kafir itu untuk siapa. Dan nanti ini berdampak akal, nanti berdampak pada hukum. Kalau statusnya mukmin, ya, maka berarti nanti dampaknya demikian. Status yang kafir, halal dah dan seterusnya. Nah, maka membahas tentang siapa itu mukmin, siapa itu kafir, laku juga berjalan itu mukmin ataukah kafir. Ya, dalam pelajaran akidah disebut rubul asma wal ahkam. Abu Ma'ali Al-Juwayni Al-Ash'ari mengatakan, ketahuilah bahwasanya tujuan kami dalam bab ini yastaka'i mendorong untuk mendahulukan pembahasan tentang masalah pengertian iman. Qal Abu Ma'ali mengatakan, masalah pengertian iman adalah perkara yang terbayana berbeda-beda dalam masalah ini. Maka hukum Islam ini berbagai berbeda-beda di dalamnya mazhab atau pendapat kaum muslimin. Kemudian dia menyebutkan pendapat Khawarij, Mu'tazilah, Qadamiyah, Pemakal. Kemudian dia mengatakan, wa amma madzhabu as-sunnah, adapun pendapat dari kawan-kawan kami yaitu ulama-ulama as-sunnah, fasara ahli tahqiq min ahli hadis, demikian juga para peneliti dari para pakar hadis wal nazar, nazar itu sama dengan ulama-ulama kalam, pendapat bahasanya iman adalah tasdik. Wa fi qala sunna Abu Hasan adalah pendapat sunna kami Abu Hasan Al-Azhari rahimahullah alaihi. Kemudian wa ikhtalafa ra'yuhu fi makna tasdik. Abu Hasan Al-Azhari berbeda pendapat tentang pengertian tasdik. Apa makna tasdik? Satu ketika Abu Hasan mengatakan yang namanya tasdik adalah tahu diwujudihi adanya Allah, tahu Allah itu qadim dulu tanpa awal, kemudian tahu kalau Allah itu adalah sesembahan. Dengan orang itu pun mengetahui hal ini, maka dia punya tasdik. Namun di kesempatan yang lain, Abu Hasan Al-Asqalani mengatakan yang namanya tasdik adalah qaulun fi nafsi, adalah ucapan dalam jiwa, akan tetapi dia yang tatuman mengandung al-ma'rifat, pengetahuan. Dan tidaklah sah yang tasdik itu tidaklah sah jika tanpa ada ma'rifat. Wahai muqtadahu, dan ini adalah konsekuensi dari tasdik. Karena yang metastik, takdir, demikian juga jujur dan dusta, itu ada lebih tepat, lebih layak diberikan untuk perkataan. Lebih tepat, lebih pas istilah tasdik itu diberikan kepada perkataan daripada diberikan kepada ma'rifah. Sehingga tasdik adalah ucapan, perkataan, ucapan dalam jiwa, dalam hati, namun mengandung ma'rifah. Fatasdik idan, maka yang namanya tasdik jika demikian adalah ucapan dalam jiwa, yang ucapan dalam jiwa ini lalu diungkapkan dengan kata-kata. tutup ala ibadah itu, maka ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu disebut tafsir. Li'ennaha ibaratan ini tafsir, karena ini adalah bentuk atau ekspresi dari tafsir. Ini dua pendapat Abu Hasan al-Asqalani tentang pengertian tafsir. Kemudian wakala bahasa sebagian sebagai ulama asli yang mengatakan yang namanya tafsir tidak akan terwujud kecuali dengan ucapan wujud kejamian dan kejujuran dua-duanya. Jika keduanya berkumpul, maka inilah tafsir panwahidah. Inilah yang namanya tafsir atau pembenaran atau keyakinan. Maka menurut satu asariah, tafsir itu harus diiringi dengan ucapan lisan, tidak bisa dengan semata-mata dalam hati. Ya, layak tahapak ila ilmahul. Ini pendapat Ba'il Ashabina dan Ba'il Ashabiyin. Peminum sebagian ulama Ashabiyah yang lain mengatakan mendiktapak kita silaina, mencukupkan diri dengan tidak adanya pembangkangan. Maka dia tidak menjadikan ikrar lisan sebagai salah satu rukun iman. Kalau menurut kelompok asariyah yang kedua ini, tidak disyaratkan harus dilisankan. Yang namanya tafsir tidak disyaratkan harus dilisankan. Cukup ya, tidak ada pembangkangan hati. Fayakul, maka ulama asariyah yang kedua ini atau ulama asariyah yang kedua ini mengatakan iman adalah tafsir yang ada di dalam hati. Wa awjaba tafsir iman syar'i. Adapun kewajiban untuk tidak menentang dengan hati itu diwajibkan oleh syariat. Syariat mewajibkan orang yang beriman untuk tidak memiliki pembangkangan dengan hati. Wa ala hadzal asli, maka berdasarkan faedah ini, maka boleh jadi seorang yang takut kepada Allah itu kenal dengan Allah, punya pengetahuan tentang Allah, namun dia dipanggil kafir gara-gara ada pembangkangan di dalam hati. Lalu karena dia meninggalkan sesuatu yang aham, sesuatu yang penting dalam iman. Dan berdasarkan kaidah ini, bahwasanya iman itu adalah tafsir dengan hati, namun syariat mewajibkan supaya disebut iman juga harus tafsir ainah, tidak ada pembangkangan, maka kita katakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya telah tahu tentang Allah dan kenabian Muhammad. Akan tetapi dia kafir, mereka kafir secara syariat inadan karena memiliki pembangkangan bagian wahadajan ya, melampaui batas dari hasad. Kemudian Abdul Ma'ali Al-Juwayni Al-As'ari mengatakan, dan menurut pendapat Abdul Hasan Al-As'ari, maka semua orang yang kita fonis sebagai orang kafir, maka kita katakan bahwasanya dia tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengenal Rasul ilmunya dan tidak mengenal agamanya. Jadi Abu Hasan Al-Asar yang mengatakan iman itu sedang percaya, itu bukan berarti dia mengatakan bahasanya Yahudi itu beriman karena kenal dengan Allah, dan berarti Iblis itu beriman karena kenal dengan Allah. Namun menurut Abu Hasan Al-Asari, Yahudi orang-orang yang difonis kafir semacam Yahudi, semacam Iblis, itu kita fonis sebagai kita sangat terhimpun oleh syariat sebagai orang kafir, maka sebabnya adalah karena dinilai tidak punya makrifat. Jadi diyakini ini dinilai kafir karena tidak punya makrifat tentang Allah sama sekali. Kemudian Abu Qasim Al-Ansari, murid dari Abu Hasan Al-Ansari, mengatakan nampaknya makna dan perkataan Abu Hasan Al-Ansari yang mengatakan bahasanya tasik itu sekedar apa, ucapan di dalam hati, atau menurut pendapat yang pertama adalah sekedar ma'rifat. La hukma li imani wa la li ma'rifati syar'an. Imannya Iblis, demikian juga ma'rifatnya Iblis terhadap Allah, tidaklah diakui sebagai iman dan ma'rifat menurut syariat. Konsekuensinya, maka ada orang yang kafir secara syariat pada padahal dia punya iman. Yang imannya itu semisal dengan iman para nabi dan para malaikat. Nah, ini jadi masalah. Ya, karena pasti itu kata asalnya itu sama saja. Yang namanya pasti itu sama antara semua orang. Nabi dengan bukan nabi pastinya sama. Gajinya sama. Ma'rifatnya sama. Maka nanti ada orang yang difonis berdasarkan orang kafir jenis yang kedua tadi. Orang kafir menurut Asy'ari ada dua macam. Yang kedua apa? Orang yang punya pembangkangan dengan hati meskipun ada di dalamnya takdir. Nah, ini jadi masalah. Orang kafir jenis kedua ini. Masalahnya apa? Nanti berarti ada orang yang kafir menurut syariat padahal imannya sebagaimana iman para nabi dan mereka. Nah, gimana ini? Wong imannya sekelas dengan nabi dan para malaikat kok kafir menurut syariat. Ini takut. Oleh karena itu wal hadzab fil hadzal madzhab, oleh karena itu orang yang tegas dalam madzhab Asy'ari semacam Abu Hasan Al-Qadi dan orang-orang sebelum mereka yang merupakan yang berjaham dalam masalah iman, mereka menyadari bahasan yang ini adalah kontradiksi yang akan merusak kaidah mereka tentang masalah iman. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan seorang itu tidaklah kafir kecuali jika hilang tasdik yang ada di dalam hatinya. Waltazam, kemudian mereka konsekuen sehingga semua orang yang difonis oleh syariat sebagai makhluk yang kafir, maka sebabnya adalah karena tidak ada di dalam hatinya kecuil pun pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang Rasulnya. Walihada, oleh karena itu maka ya, jumhur mayoritas orang yang berakal membantah mereka. Dan jumhur orang yang berakal mengatakan ini kesombongan, wasap-sapah, dan ini adalah omongan yang rendahan. Karena iblis itu kenal Allah. Asal mengatakan bahwa semua makhluk yang dikonsentrasi oleh syariat semacam iblis, macam Yahudi, itu karena tidak punya ma'rifat kepada Allah sama sekali. Nah, berani mengatakan demikian ini mendapatkan gugatan semua mayoritas orang yang masih punya akal. Gimana kalian bahwa asal mengatakan iblis tidak punya ma'rifat? Jelas dia mengenal Allah, tahu Allah, dia berdialog dengan Allah. Ini bukan paradon, ini kesombongan. Ini kesombongan karena mempertahankan definisi. Jelas iblis itu mengenal Allah dan dia kafir. Maka mengatakan iblis itu kafir karena tidak kenal Allah, ini satu hal ya, mengada-ada. Karena terdapat banyak bukti dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau itu kenal Allah. Waktu istadu dan mereka berdalil atas perkataan mereka bahwasanya orang yang difonis kafir adalah orang yang adalah karena tidak ada ma'rifat di dalam hatinya. Ini perkataan yang dilakukan ala tadi. Mereka berjalan dengan firman Allah, tidaklah membuat baik kelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang yang memuji Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah bapak sendiri atau anak sendiri atau saudara sendiri atau keluarga sendiri. Ulai ka kataba fi qulubihim iman. Ini yang dijadikan syahid. Mereka itulah orang-orang yang Allah catat adanya iman di dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dirinya. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang malih di bawahnya di beberapa sungai dan kekal di dalamnya. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah. Mereka itulah golongan Allah dan ingatlah golongan Allah lah orang-orang yang beruntung. Qalu al-Ali yang mengatakan, mafhum dari ayat ini, siapa yang tidak beriman dengan konsekuensi di atas, konsekuensi iman yaitu tidak mencintai orang yang Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tidak Allah catat iman di dalam hati mereka. Sedangkan iman tasbih, ma'rifah. Maka benar orang yang Allah paling kafir itu adalah orang yang tidak punya ma'rifah di dalam hatinya, tidak punya iman di dalam hatinya. Lalu asal yang mengatakan tidak ada orang yang membantah dengan mengatakan bahasanya mana ayat Allah tidak mendapat iman mereka adalah orang yang tidak melaksanakan konsekuensi perintah dalam ayat ini, berarti Allah tidak dapat iman dalam hati mereka. Maksudnya adalah orang tersebut, orang yang mencintai orang kafir, itu tidak beriman dengan iman yang sah, mujizian, muqtadan bihi, iman yang diakui sebagai iman. Atau makna ayat, mereka tidak menunaikan hak iman dan tidak mengamalkan konsekuensi iman. Kulna, maka kami katakan, Asyariyun mengatakan ayat ini bersifat umum, ya, tidak perlu ditaksir, maknanya adalah iman yang sah atau hukum iman sesuai dengan dalil. Maka yang mereka tidak punya iman sama sekali. Faiqalulah mengalihkan bahan untuk asalnya. Dalam ayat ini terdapat peniadaan iman dari orang-orang yang mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Maka dalam ayat ini terdapat makna bahasanya, barang siapa orang yang tidak mencintai orang-orang yang membangkang memuji Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang Allah dapat iman di dalam hati mereka dan Allah kuatkan orang tersebut dengan pertolongannya. Wahada yaitu alamat hadis salah. Maka ayat ini, ayat di atas adalah dalil kebenaran alamat hadis salah bahwasannya labudda fil iman min mahabbatil qalbi lillahi wa rasulih. Bahwasannya sebuah keharusan dalam iman, yang namanya iman harus diiringi dengan harus ada di dalamnya rasa cinta dengan hati kepada Allah dan Rasulnya, dan membenci orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bagaimana kata Asy'ariyah, yang penting taksi. Maka orang yang punya taksi di dalam hatinya, maka dia mukmin meskipun dia tidak punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ini bukan syarat iman, bukan sebuah keharusan dalam iman. Yang penting taksik, tidak ada keharusan untuk cinta kepada Allah. Kemudian ayat di atas lam tadullah di dalam menunjukkan bahasanya pengetahuan mereka, bahasanya Muhammad utusan Allah itu hilang dan tidak tersisa satupun. Orang-orang yang mencintai orang kafir yang Allah katakan tidak berarti tidak Allah catat iman di dalam hati mereka, itu ayat ini tidak menunjukkan bahasanya orang yang mencintai orang kafir itu pengetahuan mereka tentang Muhammad utusan Allah itu hilang. Wal iman Allah dikatakan fil qalbi, dan iman yang Allah catat di dalam hati seorang manusia bukanlah semata-mata tahu dan percaya. Bahkan iman yang Allah catat dalam hati adalah percaya hati dan amal hati, semacam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, lanjutannya ayat Allah katakan, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan seterusnya ayat. Faqad wa'adahum bil jannah, maka Allah janjikan mereka untuk masuk surga. Dan semua orang sepakat bahwa janji masuk surga tidaklah ada, tidaklah berlaku kecuali diiringi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka diketahuilah bahwasanya mereka-mereka orang-orang yang Allah catat iman dalam hati mereka dan Allah kuatkan dengan pertolongannya, mereka telah menunaikan kewajiban yang dengannya mereka berhak untuk mendapatkan janji Allah atas orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wadalah akan maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang fasik tidaklah termasuk dalam janji ini. Dan ayat ini dalil menunjukkan bahwasanya tidaklah dijumpai seorang mukmin yang mencintai orang kafir. Dan satu hal yang maklum bahasanya banyak manusia yakni mengetahui dalam dirinya kalau dia punya tasdik di dalam hati dan dia tidak mendustakan Rasul. Meskipun demikian, orang tersebut mencintai sebagian orang kafir. Fasalatu yakuluna fasubajubat adzali wakti dalilun ala intifa'il iman al-wajibin minal qalbi. Kata sahabat Islam, para ulama salaf mengatakan meninggalkan amal-amal wajib, amal-amal zahir, amal-amal badan yang hukumnya wajib, sholat, puasa yang wajib dan seterusnya, adalah bukti tidak adanya iman yang wajib di dalam hati. Akan tetapi fatyakulu dzalika, iman yang wajib di dalam hati itu boleh jadi bentuknya adalah hilangnya amal hati. Contoh amal hati adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, merasa takut kepada Allah dan semisalnya. Maka tidak adanya iman yang wajib semisal cinta kepada Allah layak terjem, tidak mengharuskan tidak ada di dalam hati orang tersebut tasdik ya. Kemudian wa'idah Allah, sedangkan menurut mereka orang-orang Asy'ariyah, semua orang yang Allah tiadakan, syariat meniadakan keimanannya, maka itu menunjukkan bahasanya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun tasdik, tidak ada tasdik sedikit pun. Dan ini adalah tafsatah, adalah omongan yang rendah, omongannya tidak ada nilainya menurut jumhur orang-orang yang berakal. Maka ringkasnya bahasanya perkataan Asy'ariyah bahwasanya semua orang ya Allah tiadakan iman darinya semacam iblis, orang Yahudi dan yang lainnya, menurut Asy'ariyah mereka ini disebut kafir karena tidak ada ma'rifat di dalam hatinya, tidak ada tasdik di dalam hatinya sama sekali. Dan ini adalah hal yang tidak benar karena terdapat bukti bahwa orang Yahudi itu percaya kalau Muhammad itu nabi. Percaya aja tidak menyusahkan kalau Muhammad itu nabi. Namun tetap dianggap sebagai orang kafir. Maka ini bukti tidak benarnya keyakinan Asy'ariyah semacam ini. Maka dalika akan Ibnu Faruq Fuwak berkata Ibnu Faruq menceritakan perkataan Abdul Hasan Al Asy'ari. Kata Ibnu Faruq, versinya Ibnu Faruq, pendapat Abdul Hasan Al Asy'ari tentang pengertian iman. Iman adalah i'tiqadu yukhbiri fima yukhbiru bihi istiqatan wa ilmun. Yang namanya iman adalah percaya benarnya si pembawa berita dalam berita yang dia sampaikan, dengan tingkatan percaya yang disebut ilmun, pengetahuan. Karena ada i'tiqad yang tidak sampai derajat ilmu. Maka i'tiqad yang derajatnya sampai ilmu. Sehingga iman kepada Allah adalah i'tiqad, keyakinan benarnya Allah. Innama yasihu, ini adalah tepat. Idza kana aliman bi sidqihi, jika orang tersebut punya ilmu tentang benarnya Allah dalam berita yang Allah sampaikan. Wa innama yakunu kadzalika, dan ini hanya bisa berlaku jika orang tersebut punya ilmu bahwasanya Allah itu berbicara. Wal ilmu, dan punya pengetahuan bahwasanya Allah itu berbicara, ini adalah ba'dal ilmi, setelah pengetahuan kalau Allah itu hidup. Dan pengetahuan kalau Allah itu hidup adalah setelah pengetahuan, adalah dampak dari pengetahuan bahasanya Allah itu berbuat. Dan pengetahuan bahasanya Allah itu berbuat setelah pengetahuan adanya perbuatan bagi Allah. Apa perbuatan Allah? Wa qawlul 'alami fi'lan lahu, yaitu alam semesta itu adalah perbuatan Allah. Wa qala tanaqulatan alatan, mengatakan bahwa jika demikian pula iman itu harus mengandung pengetahuan bahwasanya Allah itu adalah zat yang kuasa dan yang punya kuasa, dan zat yang punya nama, zat yang punya nama alim, dan dia punya ilmu, dia adalah zat yang punya kehendak dan memang punya nama muridan, dan memang dia punya kehendak. Wa sa'iru ma la yasu al-ilmu billahi illa ba'da ilmi bihi, dan semua hal yang ilmu tentang Allah, tentang Allah tidaklah sah ilah berkat ini, kecuali setelah mengimui hal-hal tersebut. Ini semua termasuk syarat-syarat iman. Maka al-Ahli, maka kata ilmu kuat, ini lupa ya, yang kita di dekat ini lupa. Maka berdasarkan versi di sini, maka pendapat Abu Hasan Al-As'ari yang namanya iman itu tidak hanya iman kepada Allah, itu tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, namun juga harus diiringi dengan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu hidup, Allah itu berbicara, itu syarat beriman dengan Allah. Kalau tadi yang tadi kita baca, ada yang mengatakan kalau menurut Abu Hasan Al-As'ari, iman itu asal tahu Allah itu ada, Allah itu pergi, kemudian Allah itu lain Tuhan untuk disembah, itu iman. Dan kalau di sini, iman itu tidak sekedar hanya Allah itu ada, Allah itu tapi namun juga harus diiringi dengan beriman dengan sifat-sifat Allah. Kuntu bahan dan limah tulibah, limah telah fisik di kolon Asari. Ini adalah perkara yang diperselisihkan di antara orang-orang Asari, yaitu apakah ketidaktahuan tentang sebagian sifat Allah itu sama dengan tidak tahu dengan zat Allah atau tidak. Maka ulama Asy'ari dalam mazhabnya ada dua pendapat. Pendapat yang benar yaitu pendapat jumhur ulama Asy'ari, dan ini adalah pendapat terakhirnya Abu Hasan Al-As'ari. Tidak tahu sebagian sifat Allah tidak berarti tidak tahu zat Allah. ikhwan,